Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Bismillah qala an-nazim al-Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullah taala. Bait yang enam, kita masih pada bait yang ke-30. Atau 29 sampai 30. Salatatun hum wa thamanuna rajul wa ma'ahum jama'atun hatta kamul wa hunna 'ashrun wa thamanin thumma qad aslama fis sadisi Hamzatul Asad. Ini jumlah orang yang hijrah ke negeri Habasyah pada hijrah kedua. Jumlah laki-lakinya ada 83. Sedangkan jumlah wanita dari mereka yang turut serta dalam hijrah ke Habasyah yang kedua berjumlah wahunna ashrun. Pada bait yang ke-30, wahunna, jumlah mereka adalah 18 wanita. Jadi pada bait yang ke-29 dan 30 ini masih terkait dengan peristiwa hijrah ke negeri Habasyah kali yang kedua. Kemudian pada penggalan bait yang ke-30, penggalan yang kedua, thumma qad aslama fis sadisi Hamzatul Asad. Kemudian pada tahun ke-6 dari kenabian, Hamzah Al-Asad yang dijuluki dengan Asadullah masuk Islam. Ini setelah peristiwa hijrah tadi, pada tahun ke-6 setelah kenabian, Hamzah memeluk agama Islam. Nah, di sini beliau menyebutkan tentang masuk Islamnya Hamzah, paman Nabi alaihi salatu wassalam. Hamzah itu paman Nabi. Beliau masuk Islam di tahun ke-6 setelah kenabian. Ada juga yang mengatakan di tahun kedua. Ada yang mengatakan di tahun kedua. Tapi intinya, Hamzah ini memeluk agama Islam masih di awal-awal beliau berdakwah. Termasuk orang-orang yang awal-awal memeluk agama Islam. Dan namanya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib bin Hashim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Adapun Hamzah, maka beliau paman Nabi. Nama beliau adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau saudaranya Abdullah, ayah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga Nabi adalah keponakannya. Hamzah adalah paman Nabi. Dan kunyah beliau, kunyah Hamzah adalah Abu Imarah. Abu Imarah. Dan juga disebutkan bahwa Hamzah ini dari sisi kekerabatan Nabi kepada Nabi alaihi wasallam memiliki 3 jalur atau 3 sisi kekerabatan dengan Nabi. Hamzah ini memiliki 3 sisi kekerabatan dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Yang pertama, beliau sebagai paman Nabi, sebagai pamannya. Yang kedua, beliau Hamzah sebagai saudara susu Nabi. Hamzah ini beliau saudara susu Nabi alaihi salatu wasallam. Saudara sesusuan, karena keduanya dahulu, yakni Hamzah dan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, keduanya telah disusui oleh Thuwaibah. Thuwaibah bekas budak milik Abu Lahab, bekas budak Abu Lahab. Bagaimana dalam riwayat Sahih Al-Bukhari Muslim, Nabi mengatakan tentang putri Hamzah bahwa dia mahram saya. Dia sebagai mahram saya. Karena Hamzah sebagai saudara susunya. Hamzah sebagai saudara susunya. Dan saudara susu itu memiliki hubungan kerabatan sebagaimana nasab. Sebagaimana mahram. Jadi seperti saudaranya sendiri. Dari sisi nasab. Dari sisi jalur kemahraman. Dan juga sebagai saudara sepupu. Asalnya sepupu tidak mahram. Namun karena Hamzah sebagai saudara susu Nabi, maka putri Hamzah mahram dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Karena dia menjadi paman susu. Sisi yang ketiga, sisi kerabatan, kekerabatan Nabi dengan Hamzah, yaitu dari jalur ibu. Ibunya Hamzah bernama Halah bintu Uhayb. Ibunya Hamzah namanya adalah Halah bintu Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah. Halah bintu Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah. Dan ibu Nabi alaihi salatu wassalam namanya adalah Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah. Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah. Jadi ketemu di mana? Di Abdi Manaf. Di kakek Nabi alaihi salatu wassalam dari jalur ibu yang bernama Abdi Manaf. Ibunya Hamzah namanya Halah bintu Uhayb bin Abdi Manaf. Halah, ini ibunya Hamzah. Halah bintu Uhayb. Uhayb itu saudaranya Wahab. Uhayb saudaranya Wahab. Wahab ini ibunya Aminah atau ayahnya Aminah. Wahab ayahnya Aminah. Sedangkan Uhayb ayahnya Halah. Halah ibu Hamzah, Aminah ibu Nabi. Halah bintu Uhayb. Uhayb ini saudaranya Wahab. Wahab ayahnya Aminah bin Abdi Manaf. Kakeknya sama-sama Abdul Manaf. Dari buyutnya. Ketemu di kakeknya saudara. Jadi kesimpulannya bahwa ibunya Hamzah itu putri paman Nabi alaihi salatu wassalam. Ibunya Hamzah dengan ibu Nabi itu sepupu. Ibunya Hamzah dengan ibunya Nabi saudara sepupu. Jadi Halah bapaknya adalah Uhayb. Uhayb punya saudara namanya Wahab. Wahab ini punya anak namanya Aminah. Sehingga mereka Uhayb dengan Aminah ini sepupu. Inilah tiga jalur sisi kekerabatan Nabi alaihi salatu wassalam. Atau tiga sisi jalur kekerabatan Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama beliau sebagai pamannya dari jalur ayah. Yang kedua beliau Hamzah sebagai saudara susu. Dan yang ketiga dari jalur ibu. Dari jalur ibu. Ibu Hamzah dengan ibu Nabi itu saudara sepupu. Dan Hamzah termasuk seorang sahabat yang mulia yang banyak keutamaannya. Nabi SAW bersabda dalam hadis Jabir, Sayyidu syuhadai Hamzah bin Abdul Muttalib. Ibnu Abdul Muttalib. Sayyidu syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan juga dari hadis yang lain. Suatu ketika dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengisahkan bahwa Hamzah di peperangan Uhud, beliau selalu mendampingi Nabi SAW dan berperang, membantai kaum musyrikin yang mendekat kepada Rasulullah SAW. Kemudian Hamzah mengatakan, Ana Asadullah. Kemudian Hamzah mengatakan di sisi Nabi, dan kemudian beliau terus membela Nabi SAW, beliau mengatakan, Ana Asadullah, akulah singa Allah. Maka beliau dijuluki dengan julukan tersebut. Asadullah. Dan juga banyak dari kalangan para sahabat yang memuji Hamzah bin Abdul Muttalib. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf, salah seorang pemetik janji surga. Abdurrahman bin Auf, ketika beliau disuguhkan makanan kepadanya, maka beliau mengatakan bahwa beliau sedang berpuasa. Beliau sedang berpuasa dan disuguhkan makanan kepadanya, maka beliau teringat dengan Hamzah. Beliau mengatakan, "Qutila Hamzah wa kana khairan minni." Hamzah dahulu terbunuh dan dia lebih baik daripadaku. Hamzah, kata Abdurrahman bin Auf, "wa kana khairan minni." Hamzah itu lebih baik daripada aku. Padahal Abdurrahman bin Auf termasuk seorang sahabat yang mulia juga, termasuk seorang sahabat yang memetik janji surga. Beliau mengatakan bahwa Hamzah itu lebih baik dari dirinya. Dan juga diantara dalil yang menunjukkan tentang keutamaan Hamzah ini, bahwa Nabi SAW sangat sedih atas wafatnya Hamzah. Nabi SAW, beliau sangat sedih dengan kesedihan yang mendalam dengan kematian Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Dalam riwayat Al-Bukhari dikisahkan suatu ketika datang kepada Nabi SAW rombongan dari Taif, dan di antara rombongan tersebut ada pembunuh Hamzah yang bernama Wahsy. Ada Wahsy dalam rombongan itu. Maka Nabi SAW melihat orang tersebut, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Anta Wahsy, kamulah Wahsy." "Iya, ya Rasulullah." Maka Rasul kembali bertanya, "Anta qatilu Hamzah, kamulah pembunuh Hamzah?" Maka beliau menjawab, "Qad kana alladhi balaghak." Betul, telah sampai berita itu, apa yang telah sampai kepadamu wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, "Hal tastati' an tughayyiba anni wajhak?" Bisakah kamu menyingkirkan wajahmu dariku? Bisakah kamu dari sekarang menyingkir dariku? Tidak menampakkan wajahmu terhadapku? Maka mulai saat itu, Wahsy yang telah meluk agama Islam ini, beliau berpaling dari Nabi SAW dan beliau tidak pernah menampakkan wajahnya di hadapan Nabi SAW setelah Rasulullah mintanya untuk itu. Sampai Nabi meninggal. Sampai Nabi SAW wafat. Falam yadhhar biwajhihi 'ala an-nabi SAW hatta mat. Maka beliau tidak pernah menampakkan wajahnya di hadapan Nabi sampai beliau alaihissalam wafat. Kemudian Wahsy ini seorang sahabat. Beliau bertaubat dan beliau juga menyesal dahulu pernah membunuh paman Nabi alaihissalam. Beliau melakukan itu dalam rangka untuk membebaskan dirinya. Wahsy membebaskan dirinya. Majikan Wahsy dahulu, Wahsy ini seorang budak yang berkulit hitam. Wahsy diperintahkan oleh majikannya, jika ingin bebas, bunuh Hamzah. Maka di perang Uhud, Wahsy berhasil membunuh Hamzah. Maka bebaslah Wahsy, kemudian beliau di kemudian hari masuk meluk agama Islam. Dan beliau menyesal atas perbuatannya tersebut, sampai pada khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahsy ikut keluar berperang melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Melawan Musailamah Al-Kadzdzab, maka Wahsy mengatakan dalam peperangan itu, "La'alli aqtuluh fa ukafi'u Hamzah." Semoga aku bisa membunuh Musailamah. Dengan itu aku tebus dosaku atas pembunuhanku terhadap Hamzah. Kata Wahsy, "Semoga aku bisa membunuh kali ini Musailamah Al-Kadzdzab, dan dengannya mudah-mudahan aku sudah menebus dosaku terhadap pembunuhanku atas Hamzah." Maka beliau radhiyallahu an berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzdzab pada peperangan tersebut. Itu kesimpulannya bahwa Nabi SAW sangat cinta dan sangat sedih terhadap wafatnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka ini menunjukkan keutamaan Hamzah juga. Tsumma qad aslama fi sadisi Hamzatul Asad. Kemudian pada tahun ke-6 dari kenabian Hamzah masuk Islam. Nah, ini disebutkan oleh ahli siar bahwa itu terjadi pada tahun ke-6. Namun dari sisi sanad maka tidak sabit bahwa itu terjadi pada tahun ke-6. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Al-Waqidi, pendusta. Kesimpulannya bahwa itulah yang masyhur dari kalangan ahli siar. Juga dikisahkan sebuah kisah tentang sebab masuk Islamnya Hamzah. Namun juga kisah ini kisah yang masyhur, namun sanadnya lemah dan tidak sahih. Yaitu apa kisahnya? Kisah masuk Islamnya Hamzah itu disebabkan oleh pembelaan Al-Hamiyah, yakni pembelaan terhadap keponakannya. Beliau masuk Islam sebabnya adalah karena pembelaan terhadap keponakannya, yakni Nabi alaihissalam. Ketika sampai kepada beliau kabar bahwa Abu Jahal ini sering mengganggu Nabi dan terus senantiasa mengganggu Nabi alaihissalam, terlebih di saat wafatnya Abu Talib. Maka Abu Jahal selalu mengganggu Nabi alaihissalam dan mencelanya, mencaci maki Nabi alaihissalam. Maka sampailah berita itu kepada Hamzah. Maka Hamzah bangkit pembelaannya terhadap keponakannya. Hamzah keluar membawa senjatanya, membawa panahnya, beliau keluar untuk mencari Abu Jahal. Maka beliau tanya, kemana Abu Jahal? Dan Hamzah ini dahulu dikenal dengan orang pemberani, orang yang gagah, berani di tengah-tengah kaumnya. Maka beliau keluar mencari Abu Jahal. Maka didapatilah Abu Jahal sedang duduk-duduk bersama kaumnya di suatu tempat. Abu Jahal lagi duduk bersama kaumnya. Maka Hamzah masuk ke majelis tersebut dan langsung memukul Abu Jahal dengan pukulan yang amat kuat sampai membuat pecah bagian kepalanya, sampai mengalirkan darah. Intinya beliau memukul dengan pukulan yang sangat kuat yang melukai Abu Jahal. Maka sembari beliau berkata, ana ala dini Muhammad ashadu annahu rasulullah wa anna alladhi qalahu haq. Aku sekarang berada di atas agama Muhammad. Aku bersaksi bahwa dia adalah Rasulullah dan yang dia bawa dan yang diucapkan itu adalah hak. Nah, ini kisah yang disebutkan juga oleh ahli siar. Namun riwayatnya tidak sahih. Namun riwayatnya dhaif. Diriwayatkan oleh Ismail ibn Khaffaf dalam riwayatnya, dari riwayat At-Tabrani, dalam riwayat yang terdapat Ismail ibn Khaffaf yang majhul, dan juga hadis yang mursal. Jadi kisah itu berasal dari seorang tabi yang bernama Muhammad bin Ka'ab yang tidak menyaksikan peristiwa tersebut. Dan juga diriwayatkan kisah yang serupa dari Ibnu Sa'ad, namun dari jalur Al-Waqidi. Al-Waqidi ini Al-Kadzab, yang suka membuat palsu hadis. Dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Hisham, yani ulama ahli sirah, termasuk ulama ahli sirah Ibnu Hisham, yang terkenal dengan kitabnya Sirah Ibnu Hisham. Beliau meriwayatkan dari orang yang majhul. Kata Ibnu Ishaq dalam sirahnya, beliau mengatakan, haddathani rajulun min aslam anna Aba Jahlin. Kemudian menyebutkan kisahnya. Telah mengabarkan kepadaku salah seorang dari Bani Aslam. Ini terdapat kemajhulan. Siapa orang itu? Dari sisi rawi, tidak boleh. Dalam hadis, itu terdapat seorang majhul yang tidak dikenal atau yang mubham, yang tidak disebutkan identitas nama orang tersebut. Kecuali jika seorang tabi'i mengatakan, sahabat yang mengatakan demikian. Dan Ibnu Ishaq sangat jauh jaraknya dengan para sahabat, sehingga dari sisi sanad terdapat kelemahan dan juga ibham dan juga i'dhal. Dan juga terdapat al-i'dhal. I'dhal itu mu'dhal, hadis yang mu'dhal itu sudah belajar? apa? Yang rawinya gugur lebih dari dua secara beruntut. Kalau mursal, mursal itu seorang tabi yang langsung merofakkan hadis tanpa menyebutkan rawi dari sahabat. Pemursalun, apa matanya? Pemursalun marawa rawin saqat. Nah, pemursalun marawa rawin saqat. Nah, ini yang mursal itu seorang tabi'i yang meriwayatkan dari Nabi tanpa melalui jalur sahabat, yakni langsung merafakkan. Itu disebut hadis mursal. Ini termasuk hadis yang dhaif. Masaqata as-sahabi wa kullu gharibun ma rawa rawin faqat. Tapi kembali kepada pembahasan kita, bahwa kesimpulannya bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah dari sisi sanadnya, sehingga tidak tsabit tentang masuk Islamnya Hamzah, tentang sebab masuk Islamnya Hamzah, tidak tsabit tentang sebab masuk Islamnya Hamzah. Dan Hamzah memeluk agama Islam, dengan itu terjadi izzah, kekuatan dan kewibawaan terhadap kaum muslimin. Allah muliakan agama ini dengan masuk Islamnya Hamzah. Disebutkan juga oleh ahli sirah, para ulama ahli sirah, mereka menyebutkan bahwa tidak lama berselang setelah masuk Islamnya Hamzah, beberapa hari kemudian masuk Islamlah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tidak berselang lama setelah wafat masuk Islamnya Hamzah, Umar bin Al-Khattab juga masuk Islam. Maka dengan masuk Islamnya dua orang ini, Islam menjadi terhormat dan menjadi naik, menjadi mulia, menjadi kokoh. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Lam nazal 'izzan mundu Islami Umar." Senantiasa kami itu mulia dan berwibawa setelah masuk Islamnya Umar. Dan juga disebutkan bahwa para sahabat dahulu tidak ada yang berani salat di Ka'bah kecuali setelah masuk Islamnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan juga disebabkan dan sebab masuk Islamnya Umar juga merupakan doa Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi alaihi salatu wasalam dahulu pernah berdoa dengan doanya, "Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi rajulaini ilaik." Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang ahabbi ilaik yang engkau cintai. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang engkau cintai. Imma Umar atau Abu Jahal. Imma Umar Ibn Khattab atau Abu Jahal. Maka fakana ahabbuhuma Umar. Maka yang lebih dicintai ternyata adalah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Itulah kisah masuk Islamnya Hamzah Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Tapi kita baca satu bait lagi. Qala, bait yang ketiga satu. وبعد تسع من سن رسالته وبعد تسع من سن رسالته مات أبو طالب ذو كفالته. Dan setelah 9 tahun dari masa kenabian, mata Abu Talib, wafatlah paman beliau Abu Talib, ذو كفالته, sang pengasuh Nabi, sang pengasuh beliau alaihi salatu wassalam. Bismillah menyebutkan bahwa Abu Talib wafat di tahun ke-9 dari masa kenabian. Dan Abu Talib, beliau, paman beliau, namanya adalah Abdu Manaf. Abu Talib itu namanya Abdu Manaf, paman Nabi alaihi salatu wassalam, saudara Abdullah, saudara ayah Nabi. Dan Abu Talib, beliau dikenal dengan orang yang sangat mulia di tengah-tengah Quraisy, dan beliau banyak berjasa kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Talib ini paman Nabi yang paling banyak berjasa dengan kepada beliau. Dalam banyak hadis dikisahkan tentang perjuangan Abu Talib dalam menaungi dan membela Nabi, menolong Nabi alaihi salatu wassalam di awal-awal beliau berdakwah. Banyak gangguan yang akan digencarkan kepada Nabi, maka Abu Talib lah yang menjadi penghalang sampainya gangguan-gangguan tersebut kepada Nabi. Bagaimana kata Ibnu Mas'ud? Bahwa ada empat orang yang masuk Islam di awal, yang menampakkan Islam. Yang pertama adalah Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW, dan beliau dibela oleh pamannya, Abu Thalib, sehingga beliau berani menampakkan Islam karena beliau memiliki paman yang membela beliau. Dan para ulama ahli sirah juga berselisih tentang waktu wafatnya Abu Thalib. Ada yang mengatakan tahun ke-10, ada yang mengatakan tahun ke-9. Kesimpulan di sini beliau menyebutkan bahwa Abu Thalib wafat setelah 9 tahun. Setelah 9 tahun yakni berarti di tahun ke-10. Ba'adatis ini yani setelah 9 tahun. Atau juga beliau maksudkan tahun ke-9 dari masa kenabian. Ada juga yang mengatakan tahun ke-10 dari masa kenabian Abu Thalib wafat. Namun dari sisi sanad sebagaimana tadi, dari riwayat Ibnu Sa'ad, dari riwayat Al-Waqidi, dan Abu Thalib mati di atas kekufuran. Abu Thalib beliau wafat di atas kekufuran. Dan ini berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak yang menunjukkan bahwa Abu Thalib wafat di atas, mati di atas kekufuran agamanya, nenek moyang mereka, nenek moyangnya. Dan ini berbeda dengan apa yang diucapkan oleh sebagian orang bahwa Abu Thalib sempat masuk Islam sebelum wafatnya. Ini salah. Yang benar bahwa Abu Thalib mati di atas kekufuran. Dalam hadis yang sangat banyak dikisahkan tentang bahwa Abu Thalib mati di atas kekufuran. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Musayyab bin Hazn, anna Nabi alaihi salatu wasalam, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam di saat Abu Thalib mendekati ajal Abu Thalib, Nabi datang kepada Abu Thalib dan beliau telah mendapati di sisi Abu Thalib ternyata sudah ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Maka Nabi SAW langsung menghampiri Abu Thalib dan memaksa dan meminta Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat La ilaha illallah, satu kalimat yang dengannya aku menjadi saksi, aku akan bela kamu di hadapan Allah Azza wa Jal. Dalam hadis yang lain, uhajjulaka laka biha indallah, akan aku tolong kamu dengan kalimat ini di sisi Allah. Nabi meminta pamannya hanya untuk mengucapkan ini, hanya untuk mengucapkan kalimat ini, La ilaha illallah. Nabi Abu Thalib mengetahui kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, hanya saja beliau gengsi, tidak mau mengucapkan ucapan La ilaha illallah ini. Maka kedua orang yang ada di sisi Abu Thalib tadi, orang kafir dan Abu Jahal itu, dan Abdullah bin Abi Ubayyah, menimpali ucapan Nabi dengan mengatakan, wahai Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu tidak suka, apakah kamu mau keluar dari agamamu, apakah kamu tidak suka dengan agamanya bapakmu Abdul Muttalib, wahai Abu Thalib, apakah kamu akan keluar dari agama nenek moyangmu. Sehingga Abdul Muttalib tetap mempertahankan jabatannya, yakni mempertahankan agamanya demi jabatan. Beliau tetap mempertahankan agamanya demi jabatan supaya tetap terhormat di sisi kaumnya, namanya tetap harum di sisi orang-orang Quraisy dengan tidak mengucapkan kalimat tersebut. Maka Abu Thalib dalam hadis disebutkan famata hatta akhir ma qal huwa ala millati Abdul Muttalib, sampai ternyata akhir yang diucapkan oleh Abu Thalib adalah bahwa dia di atas agamanya Abdul Muttalib. Terakhir yang keluar dari lisan Abu Thalib bahwa beliau mengatakan bahwa saya di atas agama Abdul Muttalib, dan beliau enggan mengucapkan La ilaha illallah. Maka Nabi sangat bersedih. Kemudian Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan alaihi salatu wassalam, kamu tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang kamu cintai. Nah, inilah kisah wafatnya Abu Thalib yang mati di atas kekufuran. Itulah Abu Talib, paman Nabi alaihi salatu wassalam, wafat setelah setelah 9 tahun menurut apa yang disebut oleh muallif di sini dari masa kenabian. Dan disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah bahwa termasuk keajaiban yang berpas-pasan, yakni termasuk keajaiban bahwa paman Nabi alaihi salatu wassalam yang hidup di masa keislaman, di masa datangnya Islam, itu ada 4 paman Nabi yang mendapati masa keislaman itu ada 4 yang menyaksikan Nabi membawa agama Islam, ada 4. Yang pertama Abu Talib, namanya Abdul Manaf. Yang kedua Abu Lahab, namanya Abdul Uzza. Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Yang ketiga Hamzah. Dan yang keempat Al-Abbas. Jadi paman Nabi ada 4 yang mendapati masa keislaman. Abu Talib namanya Abdul Manaf, Abu Lahab namanya Abdul Uzza, dan yang ketiga Hamzah, dan yang keempat Al-Abbas. Allah mentakdirkan yang memiliki nama Islam untuk masuk Islam, dan Allah tidak menakdirkan bagi yang memiliki nama yang menyelisihi nama Islam untuk tidak masuk Islam sehingga mati di atas kekufuran. Kata Ibnu Hajar, Allah mentakdirkan yang memiliki nama dengan nama yang baik, nama Islam, mereka masuk Islam. Siapa itu? Hamzah dan Al-Abbas. Hamzah dan Al-Abbas memeluk agama Islam. Bertepatan dengan namanya yang baik, Hamzah dan Al-Abbas. Dan yang tidak bernama dengan nama Islam atau bahkan menyelisihi nama-nama Islam, maka dia mati di atas kekufuran. Abu Talib namanya siapa? Abdul Manaf, hambanya Manaf, berhala. Abu Lahab namanya Abdul Uzza, hambanya Al-Uzza, berhala mereka. Mereka mati di atas kekufuran. Tapi itulah kisah wafatnya Abu Talib pada bait yang ke-31. Tapi kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Bismillah. Ila huna wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah.